Senyuman tanda gemes rapat, bahasa perasaan anugerah Tuhan untuk semua insan. Senyuman lambang keagungan jaringan kasih sayang bergerak hati. Senyum penuh keriangan.